الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap pertemuan demi pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, di dalamnya ya ada muatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat, nikmatul azimah, nikmat yang agung yang sudah sepantasnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nah, karena ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ya, tidak sedikit dari ahli sunnah wal jamaah di beberapa daerah di luar sana yang memang sulit mendapatkan momen-momen perjumpaan seperti ini, yaitu di majlis ilmu. Sehingga ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini kepada kita, maka syukurilah nikmat ini dan bersemangat untuk senantiasa berada di atas majlis ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan mutiara-mutiara indah, faedah-faedah yang begitu indah daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilu Thayyib min Kalami Thayyib. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah di akhir-akhir ataupun di kesimpulan yang akan dibahas oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim terkait dengan perbedaan pendapat antara dua imam, yaitu Abu Muhammad Izzuddin bin Abi Salam dan Abu Amr Ibn Salah rahimahumullah, terkait dengan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik di dunia dan di akhirat menurut Ibn Salah dan menurut Abu Amr, menurut Abu Muhammad Izzuddin bin Abi Salam, itu secara khusus di akhirat. Nah, maka pemamparannya, penjelasannya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, dan malam hari ini insyaallah taala kita akan menutup pembahasan ini dengan kesimpulan yang akan diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan banyak mutiara faedah yang insyaallah taala kita bisa petik dari kesimpulan tersebut. Baik. Kita lanjutkan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa faslun niza'i fil mas'alati an yuqal. Kesimpulan terhadap masalah ini bisa dikatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, haitsu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika at-tibu yakunu yawm al-qiyamah. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam memberitakan ya bahwasannya aroma wangi itu pada hari kiamat, ya. Jadi kesimpulan pertama yang akan diambil oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau ingin membahas berkaitan tentang aroma wangi mulut orang puasa itu datang dalam banyak hadis, itu terjadinya nanti di hari kiamat, ya, kata beliau rahimahullah, falannahul waqtu alladhi yadhharu fihi thawabul a'mal wa mujibatuha min al-khair wa syarr. Ya. Kenapa? Ya, karena ya nampak jelas pada hari kiamat itu pahala-pahala dari amalan-amalan hamba. Jadi kalau dikatakan bahwasannya ya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik nanti di hari kiamat, itu sangat jelas perkaranya. Kenapa? Karena memang di hari kiamat adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dulu janjikan ketika di dunia. Bagi orang yang berpuasa, Allah janjikan apa? Aroma mulutnya wangi melebihi misik. Nah, ya, aroma wanginya melebihi misik. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena di hari kiamat Allah akan nampakkan semua ya pahala-pahala dari amalan-amalan hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan amalan-amalan dari segala konsekuensi-konsekuensi, baik amalan kebaikan maupun amalan kejelekan, semua akan dinampakkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditutupi lagi. Balasan itu jelas akan diterima oleh seorang hamba. Apabila hamba tersebut melakukan kebaikan, maka jelaslah amalan-amalan kebaikan yang dulu pernah Allah janjikan tatkala di dunia, Allah tampakkan, Allah perlihatkan, dan Allah sematkan kepada hamba tersebut. Demikian pula amalan kejelekan. Tatkala manusia itu melakukan amalan-amalan kejelekan di dunia, maka di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, Allah tampakkan, Allah perlihatkan, Allah sematkan ya, kejelekan-kejelekan tersebut pada hamba tersebut. Nah. Fayadharu lil khalqi tibu dhalikal khalufi alal miski. Ya. Maka nampak bagi makhluk ya, aroma mulut melebihi misik. Wanginya melebihi misik. Jadi orang yang berpuasa, puasa yang seperti apa ini? Ya. Pembahasannya sudah kita sebutkan lalu, orang yang berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan dahaga, dia menahan anggota tubuhnya. Ya. Dari apa? Dari maksiat. Ya. Ini yang dimaksud. Orang yang akan mendapatkan pahala yang seperti ini. Ya. Tidak hanya menahan lapar, menahan dahaga saja. Tapi keseluruhan ketaatan yang dihasilkan dari tubuhnya. Dari menahan lapar, menahan dahaga. Dan menjaga diri agar tidak jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang yang berpuasa dalam keadaan seperti inilah. Yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan janjinya dulu ketika di dunia, yaitu aroma mulut ya orang yang berpuasa ini akan lebih wangi daripada misik. Barakallahu fikum. Nah, kama yabharu fihi raihatu dammil maklumi fi sabili karaihatil misk, ya, sebagaimana nampak pada hari itu, yaitu hari kiamat, ya, aroma darah orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti aroma misik. Ya. Jadi sama juga halnya. Ini kan hujahnya siapa? Abu Muhammad, ya, Izzuddin bin Abdussalam, ya. Demikian pula orang yang barakallahu fikum, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terluka dia. Ya. Nah. Ya. Dan makna jihad sebagaimana telah kita sebutkan, maknanya am, ya. Kalau disematkan kepada orang-orang terdahulu zaman sahabat, ya, tabi'in, yang mereka berperang di jalan Allah dengan ya senjata, tatkala mereka terluka, maka nanti di hari kiamat luka-luka mereka yang mengeluarkan darah itu wanginya akan wangi seperti wangi misik. Demikian pula pada kita hari ini, barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan dakwah ila Allah jalla wa ala. Ya, contoh misal, ya, ketika ada tebar majalah misalnya, ini bagian dari jihad. Ya, tebar majalah memberantas ataupun membantah terorisme, liberalisme, syiah dan segala macamnya, ataupun menempel poster-poster dakwah, barakallahu fikum. Ya, ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada jihad apa? Menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan dakwah tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan teknis jihad itu berbeda-beda. Ya. Apakah dengan berperang dengan senjata ataukah dengan lisan, dengan tulisan, dengan pergerakan? Ya, barakallahu fikum. Tentunya di bawah bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang terluka, ya, nah mungkin terjatuh dia ketika berkendara motor misalnya, ya, barakallahu fikum, naam, dan berbagai macam masalah-masalah yang didapatkan olehnya, maka nanti di hari kiamat luka-luka yang dikeluarkan darah darinya, Allah Subhanahu wa taala akan naam jadikan luka darah ataupun darah yang keluar dari luka tersebut wanginya seperti wangi misik. Nah, Ya, ini janji Allah ya ikhwan. Ya, janji Allah itu pasti ya, akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kalau janji manusia saja ya, kita betul-betul berharap sehingga kita upayakan, lalu bagaimana dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menganggap itu tidak ada? Apakah kita menganggap itu wah nanti-nanti saja? Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa kama tadhharu fihi as-sara'ir wa tabdu 'ala al-wujuh ya wa tasiru 'ala niyatan." Ya, nah. Ya. Sebagaimana nampak padanya ya, rahasia-rahasia, wa tabdu 'ala al-wujuh, dan nampak rahasia-rahasia itu dari raut wajah. Ya, wa tasiru 'ala niyatan, sehingga tampak jelas rahasia-rahasia itu, wa yabharu fihi qubhu ra'ihatil kuffar, dan nampak pada hari kiamat itu pula ya bau busuk orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi ini sedang Imam Al-Qayyim sudah mengambil kesimpulan tentang kondisi nanti di hari kiamat. Berawal dengan pembahasan apa? Pembahasan aroma mulut orang yang berpuasa itu akan Allah balas nanti di hari kiamat. Wanginya seperti misik, demikian pula keadaan-keadaan yang lainnya. Orang yang berdarah-darah dalam jihad di jalan Allah, Allah jadikan ya, Allah berikan darah tersebut wanginya seperti wangi misik. Demikian pula yang lainnya. Intinya apa? Semua rahasia, semua yang tersimpan dulu ketika di dunia dari seorang hamba itu akan terungkap nanti di hari kiamat. Ya, akan terungkap nanti di hari kiamat sejelas-jelasnya. Artinya apa? Tidak ada rahasia lagi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Nah, demikian pula akan nampak bau busuk orang-orang kufar. Ya, bau busuk orang-orang kufar. Jadi, ikhwan fil din rahimakumullah, syiarnya atau ciri-ciri mukminin nanti yaumil qiyamah, mereka akan Allah sematkan sesuai dengan keutamaan-keutamaan yang pernah mereka lakukan. Orang yang menjaga wudunya, ya, tandanya nanti apa? Di pergelangan kakinya itu ada warna putih. Ya. Ada warna putih sebagaimana telah kita sebutkan juga dalam ketika mensyarah tentang permisalan orang yang sholat. Ya. Dan orang yang ahli puasa dengan puasa yang masya Allah yang betul-betul dia perjuangkan, ya, maka nanti di hari kiamat syiarnya, ciri-cirinya itu aroma mulutnya akan mengeluarkan wangian lebih wangi daripada misik. Demikian pula orang yang berjihad terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, darah yang bercucuran nanti di hari kiamat dia bawa darah itu, darahnya pun wangi, aroma misik. Barakallah. Demikian pula syiarnya orang-orang kufar, ciri-cirinya orang-orang kafir nanti, ya, mereka akan beraroma busuk, baunya sangat busuk. Ya. Nah, sehingga terbedakan mana kaum mukminin dengan syiar-syiarnya, dengan ciri-cirinya, dan mana orang-orang kafir dengan syiar-syiarnya dan ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Nah, ya, wa yadhharu fihi qubhu ra'ihatil kuffar, maka nampak pada hari kiamat itu pula nampak bau busuk orang-orang kafir, wa sawadi wujuhihim, dan kelamnya wajah-wajah mereka. Ya, dan ini di hari kiamat. Ya, jadi ciri-ciri mereka juga orang-orang kafir, wajahnya itu kelam. Kelam, gelap, hitam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini di yaumil qiyam. Jadi terlihat sudah. Tidak ada lagi barakallahu fikum perbedaan. Apa? Tidak ada lagi. Ya, nah, orang itu tidak mengerti. Semua saling tahu mana kufar, mana mukminin. Ya, nah. Jadi mungkin tatkala ketika di dunia dia menjadi seorang yang munafik. Ya, tahu ya, ciri-ciri munafik dia tidak menampakkan barakallahu fikum kekafirannya. Kekafirannya, kekufurannya dia simpan dalam hati dalam-dalam. Ya, dia beramal, beribadah. Dia salat, dia puasa, tapi kekufuran terhadap salat dan puasa itu tersimpan dalam hati. Maka nanti di yaumil qiyamah dia akan datang dalam keadaan bau busuk, ya, dan dalam keadaan kelam wajahnya, hitam wajahnya, gelap wajahnya, tidak bercahaya wajahnya, barakallahu fikum. Allah akan bongkar semua di yaumil qiyamah. Nah, ini kesimpulan daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah terkait tentang konsekuensi yang akan terjadi di hari kiamat. Jelas. Ya, jelas. Bahwasannya aroma mulut orang yang berpuasa itu pasti di hari kiamat, itu pasti Allah akan wujudkan. Artinya jelas dan memang tidak ada khilaf di sini. Ya, baik Al-Imam Abu Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam, demikian pula Abu Amr Ibnu Salah juga berpendapat dengan hal yang sama dalam hal balasan di akhir. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan masuk kepada keadaan di dunia. Kesimpulan beliau rahimahullah, aroma mulut orang yang berpuasa itu bagaimana keadaannya di dunia. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَحَيْتُ أَخْبَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ حِينَ يَخْلُفُ وَحِينَ يُمْسُونَ فَلِأَنَّهُ وَقْتُ ظُهُورِ أَكْرِ الْعِبَادَةِ. Dan hal itu, ya, maksudnya apa? Dan hal itu terjadi di saat aroma mulut, ya, orang yang berpuasa itu berubah karena perutnya kosong. Ini keadaan di dunia. Jadi keadaan di dunia, kalau tadi zahir keadaan di akhirat, ketika dikatakan aroma mulut orang yang puasa itu betul-betul keluar wangi. Ini di akhirat. Ya. Kondisinya katakan zahirnya secara zahir yang nampak, yang dirasakan, yakni sesama makhluk, ya, tatkala di dunia, ya, akan juga mengeluarkan aroma. Ya. Nah, tatkala perutnya kosong, hina yumsun, di saat hingga waktu sore, tatkala waktu sore datang. Jadi kan puasa itu, ya, dimulai tidak makan dan tidak minum itu, ya, dimulai setelah waktu sahur sampai sore menjelang mau sampai waktu maghrib. Nah, ini kondisi perut yang kosong. Fani anahu waktu buhuri atar ibadah. Karena di waktu tersebut nampaklah bekas ibadah. Jadi aroma yang keluar, ya, aroma yang keluar dari orang yang berpuasa karena perutnya kosong, ya, yang dicium oleh sesama makhluk, ini adalah pertanda aroma orang yang berpuasa ketika di dunia. Walaupun dia tercium bau yang tidak sedap, bau yang tidak sedap yang dicium. Ya, karena memang faktanya demikian, orang yang perutnya kosong karena puasa pasti ketika mengeluarkan bau aroma pasti kurang sedap. Nah, ini zahir memang jelas faktanya demikian. Ya, barakallahu fikum. Dan ini adalah tanda orang yang ataupun asar ibadah. Pengaruh ataupun tanda-tanda daripada ibadah tersebut. Nah. Ya. Wa yakunu hina idzin thayyibuha ala rihil misk indallahi ta'ala wa inda malaika. Ya. Dan aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah tatkala di dunia, di sisi Allah dan di sisi malaikat pada saat itu lebih wangi daripada misk. Artinya apa? Al-Imam Al-Qayyim berkesimpulan bahwasanya kalau dari sini kita lihat pemahaman beliau bahwasanya beliau lebih condong kepada pendapat Ibnu Salah. Ya. Ketika orang yang berpuasa itu di dunia akan mengeluarkan dua bau. Bau secara zahir yang dirasakan makhluk itu memang kurang sedap. Ya. Tapi aroma yang dikeluarkan di dunia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberi aroma wangi, ya, na barakallahu fikum, lebih wangi daripada misk. Jadi terkadang gini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita merasa takut, ya. Kalau kita puasa nanti aroma mulut kita enggak enak, kurang sedap. Apalagi menghadap Allah, kan ada rasa seperti itu biasanya. Kan menghadap Allah itu harus wangi. Ya, na'am. Bagaimana cara membuktikan wangi? Yo, kita pakai minyak wangi. Nanti kan cara membuktikannya di depan orang. Oh, si fulan wangi. Ya, senang kita dekat dengan si fulan. Ya. Nah, ya, sehingga tatkala kita ibadah pun harus wangi. Kalau gitu enggak usah puasa dong. Tidak. Justru karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan orang yang berpuasa nanti, ya, akan aroma mulutnya tidak sedap ketika sesama makhluk, tapi tetap Allah syariatkan dan Allah janjikan bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia akan wangi. Jangan khawatir. Jangan engkau merasa khawatir. Siang puasa ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan aroma mulutmu di sisi Allah akan wangi. Akan wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau khawatir merasa na'am rendah diri, merasa kurang pede. Normal ketika beribadah, kita bermuamalah dengan manusia, keluar bau mulut yang tidak sedap, normal. Jangan khawatir, di sisi Allah bau yang seperti itu tatkala di dunia lebih wangi daripada misi. Ini adalah hasungan motivasi untuk bersemangat. Jangan sampai merasa khawatir dengan ibadah siam, dengan ibadah puasa. Artinya apa? Puasa secara umum tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya, puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, ini salah satu hasungan motivasi agar manusia semangat untuk apa? Berpuasa. Ya. Nah, terkadang kita hanya puasa di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, karena di bulan-bulan lain kebanyakan orang tidak puasa, nanti khawatir. Ya, aroma mulutnya kurang sedap dan segala macamnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jangan khawatir. Di sisi Allah, aroma tersebut wangi dan orang akan paham. Ingat tadi pembahasan sebelumnya, orang akan paham ketika bau mulut kita kurang sedap, pasti ini pengaruh daripada puasa. Kaum muslimin akan memahami dan menyadari itu dan tidak akan mempermasalahkannya, insyaallah taala. Nah, wa in kanat tilka raihatu karihatan lil ibad, ya, walaupun aroma mulut orang yang berpuasa itu tidak disenangi oleh hamba. Nah, ini ya pembahasan kita terhubung, ya. Walaupun aroma mulut orang yang berpuasa itu tidak disenangi oleh hamba, farubba makruhin 'indan nas mahbubun 'inda Allah taala. Terkadang ya, sesuatu yang dibenci dari sisi manusia, ya, namun dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada amalan-amalan yang kalau dihadapkan kepada manusia, manusia tidak suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tersebut. Salah satunya apa? Puasa. Ya, puasa. Jujur saja, ya, kita itu tabiat kita manusia yang butuh makan setiap harinya. Ketika datang ketika barakallahu fikum, ya, harus adanya syariat puasa, pertama hati pasti akan merasa berat. Itu normal. Normal, karena kita harus menahan lapar, menahan dahaga. Tapi kalau dia sudah bernikmat dengan ibadah tersebut, maka disitulah ya kecintaannya, kesukaannya dengan ibadah siap, ya akan ya lebih ya dia sukai. Dia tidak peduli dengan apa, dengan reaksi orang-orang berkaitan tentang aroma mulut daripada tatkala dia sedang berpuasa. Nah, ya, jadi berapa banyak ya terkadang seseorang yang terkadang sesuatu yang dibenci di sisi manusia tapi dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya puasa ini, barakallahu fikum. Wa bil aks, dan begitu pula sebaliknya. Ya, terkadang ada perkara yang disenangi oleh manusia tapi Allah Subhanahu wa taala benci. Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Ya. Nah, berapa banyak perbuatan-perbuatan yang manusia itu suka tapi Allah tidak suka. Berapa banyak yang disangka oleh manusia itu perbuatan baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Ya, barakallahu fikum. Banyak ini contohnya. Banyak contoh amal ibadah seperti ini yang dikira manusia itu baik tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Contohnya berapa banyak amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah di sisi awamun nas, di sisi orang-orang yang tidak memahami sunnah, ya, mereka menganggap itu perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Dia tidak mengganggu orang lain, bahkan dia menghasut orang lain untuk apa? Senang dengan ibadah. Tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dengan adanya keadaan seperti ini, ya sekali lagi butuhnya kita betul-betul dengan bukti bahwasanya butuhnya kita kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala akan terbuka mana amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amalan yang disukai oleh manusia, tapi tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ada amalan yang tidak disukai oleh manusia, tapi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contohnya banyak sekali, tidak hanya puasa ini saja. Mungkin hari ini kondisi kita ini banyak manusia yang tidak suka. Ya, pakai celana cingkrang, ya, jenggotnya lebat, ya, pakai gamis, ya, demikian pula ummahat kita, ya, keluar, tatkala keluar rumah pakai hijab, niqab, cadar, ya, bahkan sampai ada yang mengatakan seperti ninja dan segala macamnya. Ya, subhanallah, banyak orang yang tidak suka, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyukainya, Allah mencintainya, Allah meridainya. Dan ini syariat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain apa? Ya. Ridha siapa yang kita cari? Dalam beribadah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ridha manusia. Manusia tidak suka, dia tidak peduli. Jangan pedulikan. Ya. Celaan. Naam. Ataupun naam. Pencegahan yang diupayakan oleh manusia. Ya. Tapi pedulilah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwan fi din rahimahumullah, ini penting untuk kita mengetahuinya bahwasannya ini sebagai pegangan bagi kita. Ya. Sebagai pemahaman, ini sebuah prinsip di dalam kehidupan. Dan prinsip di dalam agama. Terkadang suatu perkara yang tidak disukai oleh hamba, tapi dicintai oleh Allah. Demikian pula sebaliknya. Terkadang ada perkara yang disukai oleh hamba, tapi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَإِنَّ النَّاسَ يَقْرَهُونَهُ لِمُنَافَرَتِهِ لِمُنَافَرَتِهِ طَبَاعِهِمْ. Ya. Maka sesungguhnya manusia, ya, nam tidak suka atau benci karena mengikuti tabiat mereka. Ya. Wallahu ta'ala yastatibuhu wa yuhibbuhu limuwafaqatihi amrahu wa ridahu wa mahabbatihi. Nah. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aroma wangi di sisinya. Ya, menjadikan konsekuensi tadi aroma mulut orang yang berpuasa, walaupun di sisi manusia, manusia tidak suka dengan aroma perut yang kosong karena puasa tadi. Ya, namun Allah menjadikan wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan itu, ya, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena, ya, dia sejalan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Limuwafaqatihi amrohu. Karena hamba tersebut sejalan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Waridahu dan dengan keribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatahu. Dan dengan apa? Dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amalan tersebut. Jadi ini patokan kita dalam beramal. Bukan pujian manusia. Kesukaan manusia. Disenangi manusia. Tidak. Tapi patokan kita beramal adalah mencari kecintaan Allah. Keridaan Allah. Dan barakallahu fikum, ya, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayakunu indahu atyabu min rihil miski indana. Maka aromanya di sisi Allah lebih wangi dari misik, ya, daripada di sisi kita. Ini faktanya. Faktanya, secara zahir memang aroma mulut orang yang berpuasa itu tidak sedap, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sedap. Ya. Ini dibuktikan dengan banyak hadis yang datang. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fa'idha kana yawmul qiyamah. Zahar hadha tibu li'irdad. Maka bila hari kiamat. Ya, nampak wangi dari hamba tersebut. Wasara ala niyatan. Dan menjadi wangi tersebut jelas tercium. Wahakada sa'iru atari wahakada. Sa'iru athari al-a'mali min al-khair wa syarri. Dan demikian juga pengaruh, ya, pengaruhnya akan ada dari segala bentuk, ya, amalan kebaikan dan kejelekan. Jadi tidak hanya pengaruh orang yang berpuasa, pengaruh seluruh amalan. Apabila amalan kebaikan akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Di sisi Allah dan di sisi hamba. Tapi ketika di dunia mungkin yang dirasakan adalah di sisi hamba saja. Ataupun di sisi Allah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hamba tidak merasakannya. Tapi tatkala di hari kiamat, hamba akan melihat. Oh, si fulan dulu, kok aroma mulutnya wangi sekali. Berarti si fulan dulu ahli puasa. Wah, ada tanda putih di kakinya. Oh, si fulan berarti dulu apa? Menjaga wudunya. Ya, itu terlihat. Di dunia tidak terlihat. Di dunia tidak terlihat. Ya. Di dunia yang hanya mampu melihat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa lagi yang merasakannya? Para malaikat. Para malaikat. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Nah, jadi ini ya kesimpulan awal dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasannya ya, beliau mengungkapkan kesimpulannya jelas apabila seorang yang berpuasa, aroma mulutnya itu akan wangi di sisi Allah pada hari kiamat itu jelas. Hamba akan menciumnya di hari kiamat, hamba akan menciumnya merasakan pengaruhnya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Namun di dunia, aroma mulut orang yang berpuasa itu sedap wangi di sisi Allah dan para malaikat yang menciumnya. Tapi mungkin di sisi makhluk, ya mungkin itu kurang sedap. Nah. Artinya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim memegang pendapat Abu Amr Ibn Salah bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik di dunia dan di akhir. Nah. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa innama yakmulu dhuhuruha wa yasiru ala niyatan fil akhirah." Ya. Dan hanyalah sempurna penampakannya ya. Dan jelas terlihat yang akhirat. Yaitu apa tadi? Aroma mulut orang yang berpuasa. Akan sempurna. Balasan dari Allah akan sempurna terlihatnya. Baik kepada hamba. Kepada makhluk yang ada di yaumul hisab. Ya. Barakallahu fikum. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yaqwal amalu. Wa yatazayadu. Hatta yastalzima buhuru ba'da azari. Ala al-abadi fi dunya. Fil khairi wa syarri. Dan terkadang amalan itu bertambah kuat sampai berkonsekuensi ya, terlihat sebagian pengaruhnya kepada hamba di dunia pada kebaikan dan juga pada hal kebaikan dan pada hal kejelekan. Jadi terkadang ya, ini masya Allah, ini faedah lagi daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Terkadang ada amalan seorang hamba, amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu memberi pengaruh ketika di dunia juga. Memberi pengaruh ketika di dunia juga. Mungkin pengaruhnya tidak secara langsung. Secara langsung contohnya apa? Misalnya orang yang berpuasa tadi secara langsung kan kondisi sisi Allah akan wangi. Ya. Tapi di sisi hamba kan tidak wangi. Ini tidak secara langsung. Ya. Nah, ada bentuk-bentuk ciri-ciri orang yang melakukan kebaikan dan kejelekan akan terlihat di dunia oleh hamba. Ya, barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan bagaimana bentuknya. Kama huwa musyahadun bil basari wal basira. Sebagaimana disaksikan pengaruh ketaatan dan kejelekan tersebut ya dari seorang hamba bisa terlihat dengan kasat mata atau bisa dilihat dengan kacamata ilmu. Jadi terkadang orang ini orang yang saleh. Terkadang terlihat secara langsung dengan kasat mata. Artinya apa? Orang awam paham orang ini orang saleh, orang yang taat. Terlihat. Ya mungkin kalau kita bahasakan dari auranya itu kelihatan. Dari penampilan fisiknya itu kelihatan. Orang ini orang yang saleh, artinya orang yang semangat melakukan ketaatan. Ya. Atau terkadang orang awam enggak paham. Tapi orang ahli ilmu memahami orang ini masya Allah, orang ini ya paham orang yang senang melakukan ketaatan, mungkin dari sisi bahasanya ya, dari sisi ketika membahas sebuah permasalahan dia tahu cara metode dalam membahas. Nah, ini pandangan dari kacamata ilmu. Orang hanya para ulama yang memahami si fulan ini berilmu dan dia seorang ulama ya. Nah, seorang yang memiliki ilmu. Ada juga dari sisi orang awam yang melihat secara zahir, wah orang ini orang yang taat. Ya, orang yang gemar beribadah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dalilnya mana? Nah, ini kan ada pertanyaan pasti. Dalilnya mana? Kok tadi dikatakan bahwasannya terkadang sesuatu yang tidak disukai oleh hamba tapi disukai oleh Allah. Tapi ada terkadang sesuatu yang dihasilkan dari pengaruh ibadah itu juga dirasakan oleh hamba. Dalilnya mana? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala Ibnu Abbas. Jadi akar daripada Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas. Ya, barakallahu fikum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badani wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Nah, sesungguhnya kebaikan itu, sebuah kebaikan, sesungguhnya sebuah kebaikan, ya, itu bisa menjadi lentera bagi wajah seorang hamba. Bisa menjadi penerang bagi wajah seorang hamba. Ini pengaruh kebaikan. Ini yang pertama. Ya, pengaruh dari kebaikan. Jadi, wajahnya itu bercahaya. Ya, ini Ibnu Abbas yang mengatakan. Artinya kita berdalil ini, bukan sekedar omong kosong. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wanuran fil qalbi, dan ya, kebaikan tersebut, satu kebaikan tersebut adalah cahaya di dalam hatinya, sehingga hatinya betul-betul lembut. Tatkala diberi nasihat, dia menerima dengan nasihat itu, tidak ada melakukan perlawanan sama sekali. Dia tidak sombong. Sombong apa? Menolak nasihat dan merendahkan orang yang memberi nasihat. Ya, dia menerima. Apabila dia salah, dia menerima kesalahan tersebut dan dia bertaubat kepada Allah. Ini hati yang mudah, hati yang bersih. Ya. Nah, dan ini pengaruh daripada sebuah ibadah, sebuah amal saleh. Wa quwwatan fil badani, dan pengaruh daripada ketaatan ibadah amal saleh itu akan memberi kekuatan pada fisik, pada badan. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh misal saja. Di dalam syariat, berapa banyak perkara-perkara yang diharamkan agar tidak dikonsumsi. Seperti alkohol. Ini kan merusak badan. Rokok. Merusak badan. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Orang yang menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan dalam Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ta'ala jasadnya, jasmaninya, badannya itu lebih sehat daripada orang yang menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wasa'atan fi rizqi. Dan orang yang melakukan kebaikan akan melonggarkan rizki. Ataupun rizkinya menjadi luas. Ya. Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, anak ini ahli sunnah. Anak ini, Masya Allah, semangat dari sunnah. Tapi kok gak kaya-kaya? Ya. Rizki maknanya am, tidak hanya dalam bentuk harta. Allah berikan engkau mensyukuri nikmat itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Engkau yang mungkin kehidupannya di mata orang awam pas-pasan, tapi engkau merasa cukup dengan itu semua. Gak pernah merasa kurang. Ya. Kalau orang awam melihat, ya Allah kesian, miskin itu orang. Ya. Nah, miskin hidupnya, kesian, rumahnya kecil, anaknya banyak. Ya, kesian. Tapi kita yang merasakan, walhamdulillah, anak gak pernah merasa kurang. Anak-anak banyak, tapi anak biasa gitu. Gak ada merasa, ya Allah, besok gimana ini, gini, ini. Biasa, pikirannya plong, fresh. Hatinya tenang. Dia kerja, dan beribadahnya juga lancar. Ya. Nah, ini nikmat, ini rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berapa banyak orang yang zahirnya kaya raya, tapi dia tidak menikmati kekayaannya. Dan ini masyhur. Ya. Berapa banyak orang yang sibuk menjaga bagaimana hartanya tidak hilang. Bagaimana usahanya itu tidak bangkrut. Bagaimana dia mengolah usahanya, dia buka cabang di mana-mana. Ada yang pikirannya terus berputar terhadap ini semua. Ini Allah tidak Allah beri rizki dari sisi apa? Dari sisi ketenangan hati dan kesejukan jiwa. Berapa banyak orang yang serakah untuk mencari dunia. Dia tidak pernah cukup dengan harta yang begitu mewah yang padahal sudah dia dapatkan. Tapi dia terus ingin mengambil harta yang lainnya. Ini Allah tidak berikan dia rizki, kecukupan, qanaah. Merasa cukup terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksudnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa orang yang melakukan kebaikan akan pengaruhnya akan mendapatkan kelonggaran, keluasan rizki. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Dan orang yang melakukan kebaikan akan menjadi orang yang dicintai di hati-hati makhluk. Ini pengaruhnya. Ini sebagai contoh secara zahir, ya, orang yang barakallahu fikum melakukan kebaikan pasti orang tandanya apa? Orang senang dengan dia, dekat, senang dekat dengan dia. Ya, barakallahu fikum. Ya, muamalahnya bagus. Ya, bagusnya bukan menerjang syariat, tidak, sesuai syariat. Dia bermuamalah dengan bagus dengan masyarakat, ya, tanpa harus apa? Menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala. Melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Akan disenangi oleh orang banyak, barakallahu fikum. Jadi tidak eksklusif. Ya, naam. Barakallahu fikum. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan pengaruh ini daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi. Ya, demikian pula sesungguhnya kejelekan itu akan berdampak kelam pada wajah. Ya, wa dhulmatan fi qalbi, dan kejelekan itu akan menggelapkan atau akan terjadi kegelapan di dalam hati. Ya, ini kebalikannya. Ya, wa wahanan fil badani, dan akan berimbas pada lemahnya fisik. Ya, sakit-sakitan. Ya, karena maksiat yang dilakukan. Ya, barakallahu fikum. Lemah badannya. Wa naqsan fi rizqi. Ya, dan mengurangi rizkinya. Ya, contohnya tadi sudah kita sebutkan. Walaupun dia zahirnya kaya, tapi pikirannya banyak. Ya, ini dia tidak akan mendapatkan rizki qanaah, ya, barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan menjadi orang yang dibenci di hati-hati makhluk. Siapa yang senang dengan ahli maksiat? Siapa yang mau dekat dengan ahli maksiat? Siapa yang senang dengan pemabuk? Kecuali orang yang mabuk juga. Siapa yang senang dengan dekat dengan penjudi? Kecuali orang yang sudah suka main judi. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita selesaikan saja. Biar besok masuk bab baru insyaAllah. Qala Uthman bin Affan. Ini dalil yang berikutnya. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ma amila rajulun amalan illa albasahu Allah ta'ala ridha'ahu. Ya. Tidaklah seorang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberi pakaian terhadap apa yang diamalkan. Jadi setiap amalan kebaikan itu akan Allah berikan pakaian. Ya. Nah, contoh misal. Kan kita orang yang ahli sunnah, menjalankan sunnah. Ini secara zahir ya. Secara zahir, ya, kita senang dengan pakaian apa? Gamis. Membiarkan jenggot misalnya, celana di atas mata kaki. Ini zahir. Ya, nah, pengaruh zahirnya. Ini makna hissiyah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian, ya. Inna khairan fa khairun. Kalau amalannya baik, maka pakaiannya juga akan baik. Inna syarrun fa syarrun. Dan apabila nah, amalannya jelek, maka pakaiannya juga akan jelek. Ya. Nah, ma'ruf ini. Seorang yang melakukan kebaikan pasti akan keluar daripada penampilan fisiknya juga ya, baik. Demikian pula orang yang melakukan kejelekan pasti Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan dia juga ya, pengaruh-pengaruh daripada kejelekan. Apakah dari penampilannya ataupun sifatnya ataupun kelakuannya, tingkah lakunya ya. Demikian pula orang yang melakukan kebaikan maka apakah dari fisiknya, penampilannya, kelakuannya, akhlaknya Allah akan, itu maksudnya pakaian. Ya, pakaian dari seorang hamba. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim menutup pembahasan ini, pembahasan siam puasa ini, wa hadha amrun ma'lumun yastariku fihi wa fil ilmi bihi ashabul basair wa ghairuhum. Ini adalah perkara yang telah diketahui. Ya. yang mana padanya terdapat perserikatan ataupun berserikat, ya, sama-sama di dalam pengetahuan orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Artinya apa? Masalah ini sudah ma'ruf. Orang yang melakukan kebaikan pasti akan melahirkan pengaruhnya akan baik juga. Orang yang melakukan kejelekan pasti akan menimbulkan kejelekan juga, akan memberikan pengaruh kejelekan juga. Ini hal yang ma'ruf, ya. Baik dari sisi ahli ilmi maupun orang-orang awam sekalian yang tidak menuntut ilmu akan paham akan hal ini. Hatta inna rajula tayyiba al-barra la tushammu minhu raihatu tayyibatin, ya. Hingga sesungguhnya orang yang baik, orang yang bagus, ya, akan tercium darinya aroma yang baik pula. Wa illam yamussa tayyiban, walau dia tidak menggunakan minyak wangi. Ya, jadi maksudnya apa? Bagus bermakna maknawiyah. Wanginya itu makna secara maknawiyah. Walaupun secara lahir dia tidak pakai minyak wangi, tapi orang senang dekat dengan dia kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, fa yadhharu fi buraihati ruhihi, maka akan nampak wangi aroma ruhnya. Nah, ini. Ya, ruhnya yang wangi, bukan fisiknya. Ala badanihi wa thiyabi, demikian pula kepada apa? Pada badan dan bajunya. Sisinya juga demikian. Wal fajiru bil aks, dan para pelaku dosa sebaliknya pula. Ya, sebaliknya pula keadaannya. Wal mazkumu alladhi asabahu alhawa'i la yashum hadha wala hadha, dan orang yang sedang flu ini permisalan daripada Imam Al-Qayyim. Orang yang sedang flu, yaitu apa? Orang yang sedang tertimpa hawa nafsu. Dia tidak bisa mencium ini dan itu. Ya, jadi dipermisalkan oleh Imam Al-Qayyim orang yang tertimpa hawa nafsu, dia tidak enggak tahu lagi yang mana halal yang mana haram. Enggak bisa mencium ini kebaikan, ini kejahatan. Semuanya disikat. Ya, bahkan dia condong kepada mengajak kepada kejelekan karena hawa nafsunya. Maka diistilahkan dengan al-mansum, orang yang pilek flu, enggak bisa mencium. Ya, barakallahu fikum. Bal zukamuhu yahmiluhu 'ala al-inkar. Bahkan flu-nya itu, hawa nafsunya itu, jadi flu diibaratkan dengan hawa nafsu oleh Imam Al-Qayyim, menyeretnya dia untuk mengingkari. Mengingkari tatkala datang kebaikan dia ingkari. Ya. Tatkala datang kebaikan kepada dia ingkari karena dia tidak bisa mencium ini orang baik atau bukan, enggak bisa mencium. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Fa hadza faslul khitabi fi hadhihi al-mas'alah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, maka inilah dia penutup dari masalah yang ada. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nah, jadi, telah diselesaikan oleh Imam Al-Qayyim pembahasan dan telah disebutkan kesimpulan daripada bab ataupun syarah daripada permisalan orang yang berpuasa, dan demikian pula, ya, balasan bagi orang yang berpuasa sudah dijelaskan secara gamblang oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemahaman yang luas bagi kita untuk kita bersemangat untuk beramal, khususnya amalan yang telah disebutkan ini. Jadi kita sudah melewati apa? Tiga pembahasan, ya, dari satu hadis. Ini kan masih syarah satu hadis. Hadis Al-Harith Al-Ash'ari atau dikenal dengan hadis Yahya bin Zakaria, di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi kesyirikan, untuk barakallahu fikum na'am khusyuk dalam salat, dan untuk berpuasa. Ataupun permisalan orang yang berpuasa. Permisalan orang yang syirik telah kita bahas. Permisalan orang yang tidak khusyuk dalam salat telah kita bahas. Permisalan orang yang berpuasa baru saja selesai pembahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya masih lanjutan hadis tersebut berkaitan tentang permisalan orang yang bersedekah. Permisalan orang yang bersedekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.